Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dhikri hali Ashrafil Bariyah karya Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimallahu ta'ala. Kita masuk pada bait yang ke-72 bersama Sarah Sa'abdul Razak hafizallahu ta'ala. Qala nazim rahimallahu ta'ala, wa bai'atu ridwani awal wa bana fiha bi raihanata hadha buyyina. Dan bai'atu ridwan awal itu sebelumnya, wabana dan Nabi bina, bina dalam masing-masing tempat punya makna yang beda-beda. Kalau di pelajaran nahwu, bina tentu artinya mabni, berkaitan dengan mabni, tidak mengalami perubahan. Perubahan tanda tanda i'rab itu bina kalau di pelajaran nahwu. Kalau di pelajaran sholat, bina artinya melanjutkan. Kalau di fikih pernikahan, bina itu maknanya dukhul. Kumpul dengan istri. Yang ini tentu berangkat dari satu kamar dengan istri. Kemudian bina dalam bahasa Arab secara umum artinya bangunan. Wabana dan Nabi kumpul fiha di tahun ini dengan raihana hadza, demikian buyina dijelaskan. Penjelasannya bai'atu ridwan awal maknanya sebelumnya, yaitu sebelum sebelum perjanjian Hudaybiyah, karena Nabi alaihi salatu wasalam tatkala mengutus Utsman ke Mekah litafawat untuk bermusyawarah bersama orang-orang musyrik tentang status umroh Nabi. Maka nukilah, maka tersampaikan pada kaum muslimin bahasanya Utsman radhiyallahu anhu kutila, dibunuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat alaihi salat, maka Nabi alaihi salatu wasallam membaiat para sahabat yang mulia alal qital untuk berperang. Dan dinamailah bayat tersebut dengan bayat ridwan, karena turun tentang bayat ini firman Allah Ta'ala, sungguh Allah ridha terhadap orang-orang yang beriman ketika mereka membayatmu di bawah pohon. Dan Allah mengetahui isi hati mereka, Allah turunkan ketenangan pada mereka, dan Allah berikan pada mereka fathan qariba, kemenangan yang dekat, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Maka Allah sebut perjanjian Hudaybiyah dengan fatah, kemenangan. Saya ingin bacakan maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Al-Fatah ayat 18. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir, sungguh Allah ridha terhadap orang-orang yang beriman yang mereka membaiatmu di Hudaybiyah, baiat Ridwan, di bawah satu pohon. Allah mengetahui isi hati mereka berupa iman, keikhlasan dan ketulusan. Allah turunkan ketenangan pada hati mereka dan Allah berikan balasan pada mereka karena perbuatan mereka tersebut. Fathan qariba. Kalau di sini dimaknai huwa fathul Khaibar. Yang dimaksud dengan fathan qariba adalah penaklukan Khaibar tahun 7 Hijriah. Ta'widan lahum, penaklukan Khaibar itu sebagai kompensasi dan ganti untuk para sahabat. Amma fatahum, karena tidak mendapatkan kesempatan min dukhuli Makkah, untuk masuk kota Mekah. Di tafsir As-Sa'di juga fathan qariba artinya Khaibar. Di tafsir As-Sa'di wa huwa fathu Khaibar, penaklukan Khaibar, dan tidak ada yang menghadiri penaklukan Khaibar kecuali ahlu Hudaybiyah. Fakhtassu bi Khaibar, maka mereka para sahabat yang mengikuti Baiatur Ridwan itu mendapatkan keistimewaan spesial dengan Khaibar dan harta rampasannya sebagai balasan bagi mereka dan syukur pada atas apa yang mereka lakukan berupa taat kepada Allah dan melakukan hal-hal yang mendatangkan ridha Allah. Kalau tafsir Ibnu Katsir, fathan qariba itu perjanjian Hudaybiyah. Wa asabam fathan qariba di tafsir Ibnu Katsir, wa wa ma ajrallahu ala aidihim minas sulhi bainahum wa baina a'daihim. Yang dimaksud dengan fathan qariba adalah apa yang terjadi melalui para sahabat adalah perjanjian damai antara mereka dengan musuh, yaitu penduduk Mekah, yang terjadi melalui para sahabat. Wa ma hasala bidzalika minal khairil 'am, dan kebaikan yang luas yang terwujud karena perjanjian Hudaybiyah Al-Mustamir Al-Muttasil Bifatih Khaybar, yang kebaikan tersebut bersambung dan terus menerus ada dan bersambung dengan penaklukan Khaybar, Fathul Mekah, kemudian penaklukan berbagai macam negeri dan daerah. Dan apa yang hasolalahum, apa yang didapatkan oleh para sahabat berupa kemuliaan, pertolongan, kemudian derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Maka kalau tafsir Ibnu Katsir, ya fatan qariba ke ini. Suluh Hudaybiyah dan selanjutnya gitu. Kalau tafsir Baghawi, fathan qariba yakni fatah Khaybar. Kalau tafsir Al-Qurtubi, wa asabahum fathan qariba yaqulu wa awwadahum, Allah ganti untuk mereka fil ajil di dunia imma rajau, apa yang mereka harapkan, kemenangan yang mereka harapkan berupa harta ghanimah penduduk Mekah dengan memerangi penduduk Mekah. Dia kata di tafsir Qurtubi, para sahabat mengharapkan harta rampasan penduduk Mekah jika tidak terjadi dengan Bai'atul Ridwan, dengan memerangi penduduk Mekah sebagai derivat dari Bai'atul Ridwan, mereka akan mendapatkan dan mengharapkan harta rampasan perang. Nah, itu Allah ganti harapan mereka itu dengan fathan qariba wa dzalika fi makila fatu khaibar, dan hal itu ganti tersebut fi makila, di antara yang menjadi pendapat ahli tafsir adalah diganti dengan penaklukan Khaibar. Kemudian beliau sampaikan sejumlah pendapat yang ahli tafsir mengatakan ini adalah Khaibar, Qatadah dan yang lain. Yang disebutkan hanya Fathul Khaybar. Ini tafsir dari Qatadah dan yang lainnya. Sebentar. Ya, Fathul Khaybar itu tafsiran dari Qatadah dan Ibnu Abi Layla. Waqila Fathul Makkah. Dan ada yang mengatakan itu Fathul Makkah. Ini kan di tafsir Qurtubi. Nah, secara umum berarti bisa kita katakan fathan qariba, rata-rata yang disampaikan oleh ahli tafsir adalah Khaybar. Ya, di antaranya tadi satu hal yang unik yang mengikuti perang Khaybar adalah para sahabat yang mengikuti Bayratu Ridwan. Wabana fiha, artinya hadis sanata atau hadis sanati di tahun ini Nabi bina kumpul dengan Raihanah binti Zaid radhiallahu anha yang telah disebutkan dan telah disebutkan hasil kajian Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala bahwasanya Raihanah itu adalah budak perempuannya Nabi dan bukan istri Nabi sallallahu wasallam alaihi. Hada bujina ini dijelaskan fil akhbar dalam berbagai macam riwayat yang waradat berkenaan fi hadal bab dalam bab ini. Dan qala nadhim rahimallahu taala wa furidal hajju bi khulfin fas ma'ah wa kana fathu khaybarin fi sabi'ah. Diwajibkan haji bi khulfin dan ada perselisihan tentang tahunnya, maka dengarkanlah. Wakan dan adalah penaklukan Khaybar di tahun yang ketujuh. Ya, penjelasannya haji diwajibkan di tahun ke-6 bi khulfin ay fi dzalika khilafun, ada perselisihan dalam masalah ini. Al Hafidz Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimallahu taala di Al Fusul mengatakan dan adalah kewajiban haji di tahun ke-6 menurut pendapat sebagian ulama, di tahun ke-9 menurut pendapat yang lainnya, di tahun ke-10 pendapat yang ketiga mengatakan di tahun ke-10. Wawa dan pendapat tahun ke-10 adalah pendapat yang gharib, pendapat yang aneh. Ini maknanya adalah tada'if. Ya, beliau menilai pendapat ini lemah. Wa aghrabu minhu, dan yang lebih aneh lagi, artinya lebih lemah lagi. Pendapat yang lebih lemah lagi adalah pendapat yang dihikayatkan dan diceritakan oleh Imam Haramain di An-Nihayah. Yang ini merupakan salah satu wajah li ba'dil ashab menurut sebagian Syafi'iyah. Bahasanya kewajiban haji itu sebelum hijrah. Dan wa kana fathu khaybarin fi sabi'ah, artinya di tahun ke-7 dari hijrahnya Nabi SAW terjadilah penaklukan Khaybar, dan ini pendapat mayoritas para ulama sejarah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di kitabnya Zad, yaitu Zadul Ma'ad fi hati khairil ibad, maka di sini Zadul Ma'ad disingkat dengan Az-Zad, namun umumnya yang lebih populer dan yang lebih sering dijumpai Zadul Ma'ad fi hati khairil ibad itu disingkat dengan Al-Haji. Itu lebih populer disingkat dengan Al-Haji daripada Az-Zad. Musa bin Uqbah mengatakan, dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dari Hudaybiyah, maka Nabi berada biha di Madinah selama 20 malam atau qariban minha, kurang lebih 20 malam. Dan beliau berangkat khazian dalam rangka berperang menuju Khaybar. Wakana, dan adalah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk nabinya iyaha untuk akan menaklukkan Khaybar ketika Nabi ada di Hudaybiyah. Sedangkan Malik mengatakan penaklukkan Khaybar itu tahun ke-6. Wal jumhur dan mayoritas para ulama berpendapat Khaybar itu di tahun ke-7. Jadi yang menyelisihi jumhur adalah Malik, mungkin Imam Malik rahimallahu taala. Dan qala Nadhim rahimallahu taala wa hadrul lahmil khumuril ahliyah fiha wa mut'atin nisa'i radiyah. Dan diharamkannya memakan keledai fiha di tahun ke-7 dan dilarangnya nikah mut'ah dengan perempuan satu pernikahan yang radiyah, pernikahan yang hina. Atau di sini jelek maknanya. Wa hadru dan diharamkannya memakan daging humur ahliyah keledai. Ya. Karena itu terjadi fiha di tahun ke-7 Hijriah dan dilarangnya nikah mut'ah. Wa hadru mut'atin nisa dan diharamkannya nikah mut'ah fiha di tahun ke-7 aidan juga aradiyah dan nikah mut'ah adalah aradiyah ay fasidah rusak. Dari kata-kata radu'a rada'atan artinya fasada fa wa radi'un. Isim fa'ilnya adalah radi'un. Dan itu adalah pada saat perang Khaybar. Terdapat dalam masalah ini sejumlah hadis, di antaranya hadis yang diatkan oleh hadis yang terdapat dalam Sahihain dari Ali bin Abi Thalib. Dan satu hal yang menarik berkenaan dengan nikah mut'ah, ya, yang ini dianggap nikah yang sah menurut Syiah, yang mereka itu mengklaim dan menyebut dirinya sebagai Syiah dengan makna Syiatu Ali, pengikut Ali. Namun hal yang menarik, hadis tentang pengharaman nikah mut'ah itu diriatkan oleh Ali. Sehingga Ali itu mengetahui keharaman nikah mut'ah. Dan bisa kita pastikan Ali mengimaninya dan mengamalkannya. Mengamalkan dalam artian meyakini haramnya nikah mut'ah. Namun anehnya yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Ali itu malah melegalkan nikah mut'ah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah pada saat Yaum Khaybar. Yaum di sini maknanya perang. Perang Khaybar demikian juga melarang memakan luhum humur ahliyah, memakan daging keledai. Perlu diketahui bahasanya humur atau keledai, humur jamak dari himar. Itu terbagi menjadi dua, ada humur ahliyah dan ada humur wahsyiyah. Terjemah yang benar, humur ahliyah itu terjemah yang benar, keledai saja. Ahliyahnya jangan diterjemahkan. Kalau diterjemahkan menimbulkan salah paham. Karena ahliyah itu umumnya diterjemahkan dengan jinak. Ya, sehingga humur ahliyah kemudian dimaknai keledai jinak. Kemudian disimpulkan berarti kalau keledai liar itu boleh dimakan dagingnya. Padahal yang dimaksudkan semua keledai baik jinak ataupun liar haram dimakan dagingnya. Ini, karena humur ahliyah itu artinya keledai. Ada lagi humur jenis yang kedua, humur wahsyiyah. Nah, humur wahsyiyah itu halal. Dan yang dimaksud dengan humur wahsyiyah yang terjemah letterlocknya adalah keledai liar, itu maknanya adalah zebra. Ini. Jadi itu satu paket, humur wahsyiyah itu satu paket. Ini. Frase gitu kata dalam bahasa Indonesia. Satu paket, frase. Ya. Nah, maknanya adalah zebra. Jadi humur ahliyah itu keledai. Ya, baik jinak ataupun dipelihara. Jinak dipelihara ataupun liar hukumnya haram dimakan. Ya, sedangkan humur wahsyiyah itu maknanya zebra dan dagingnya halal untuk dimakan. Nah, kemudian bait yang ke-75, qala Nadim rahimallahu taala, "Tsumma ala ummi habibatin aqadat wa mahraha anhun najashiyu naqad." Kemudian dengan Ummu Habibah akad Nabi melangsungkan akad nikah dan maharnya anhu, mahar anhu dari untuk Nabi itu An-Najasyi naqad, diberikan tunai oleh Najasyi. Penjelasannya, Ummu Habibah nama aslinya Romlah binti Abi Sufyan. Nabi akad nikah, Nabi alaihi salatu wasallam akad nikah dengannya di tahun 7 Hijriah. Dan maharnya dibayarkan oleh Najasyi. Ai anna Najasyi, itu Raja Najasyi lah yang dafa'a, memberikan mahroha, maharnya anin Nabi, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala di kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan, kemudian Nabi menikahi Ummu Habibah yang nama aslinya adalah Romlah, anak perempuannya Abu Sufyan. Abu Sufyan nama aslinya Sakhar, artinya batu keras. Bin Harb Al-Qurashiyah Al-Umawiyah. Wakila, pendapat kedua mengatakan nama asli Ummu Habibah adalah Hindun. Nabi menikahinya, wahia dalam keadaan Ummu Habibah itu di negeri Habasyah, muhajiratan dengan status berhijrah. Dan Najasyi memberikan mahar untuk Ummu Habibah anhu, kepada Ummu Habibah anhu sebagai maharnya Nabi berupa 400 dinar, masyaallah. 400 dinar, 1 dinar 4,25 gram emas kali 400. 400 gram, seperempatnya, seperempatnya berarti 100. 500 gram berarti setengah kilo. Iya. 1 kilo itu 1000 gram. Ya, kilo kan 1000. Ya, ini 400. Ini setengah kilo, emas setengah kilo. Ya. Wasiqat ilaihi min hunaka, dan dibawalah Ummu Habibah ilaihi menuju Nabi min hunaka dari Habasyah. Maka di sini kita jumpai ada syariat dalam pernikahan Ummu Habibah ini, ada syariat nikah dengan perwakilan. Dalam hal ini ada orang yang mewakili Nabi, karena akad nikahnya di Habasyah. Akad nikahnya di Habasyah. Maka manten laki-lakinya yang tidak hadir. Maka adalah manten laki-lakinya ada yang gantikan. Dalam bahasa Indonesia nanti, setelah wali mengatakan aku nikahkan engkau, aku nikahkan engkau wahai fulan untuk fulan. Dengan perempuan bernama fulanah. Maka nanti wakil pengantin laki-laki akan mengatakan, ku terima nikahnya fulanah binti fulan. Nikah dengan wakalah, dengan diwakilkan, satu hal yang boleh. Dan boleh jadi yang diwakilkan itu pengantin laki-laki sebagaimana dalam pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah, atau yang diwakilkan atau yang tidak hadir dan diwakilkan adalah wali dari pihak perempuan atau yang menikahkan. Ya, kemudian qala Nadim rahimallahu taala, wa summa fi syatin biha hadiyah summa stofa Sofiyatan Sofiyah. Wasuma, dan Nabi diracun fisyatin dalam seekor kambing. Biha, yang kambing tersebut adalah hadiah-hadiah untuk Nabi. Suma Stofa, kemudian Nabi memilih Sofiyatan Sofiyah binti Huyai, Sofiyah sebagai kekasih hati Nabi. Atau sebagai orang pilihan. Maka penjelasannya wasumma dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diracun fisyatin pada seekor pada daging kambing. Artinya wudi'a diletakkanlah asum racun fiha pada daging kambing. Dan ini kejadian tahun ke-7 Hijrah tatkala penaklukan Khaibar. Hadiah sebagai hadiah yaitu dihadiahkan pada Nabi alaihi wasallam oleh seorang perempuan Yahudi. Dan tentang hal ini ada dalam Sahihain dari Anas bin Malik radhiallahu anhu dan yang lain. Ya, maka hadis ini dalil bolehnya menerima hadiah dari orang kafir, ya, bolehnya menerima hadiah daging dari orang kafir. Ya, meskipun hadis ini menunjukkan semestinya seorang Muslim hati-hati dengan hadiah dari orang kafir. Apa maksud dari hadiah tersebut? Jangan-jangan nampaknya berbuat baik yaitu ngasih hadiah, padahal ada racun di balik hadiah tersebut, baik racun betul-betul racun sebagaimana kasus Nabi ataukah racun dalam bentuk yang lainnya, yaitu kita dibuat merasa berjasa sehingga pekewo sungkan untuk mengamalkan agama kita. Kemudian Nabi thumma astofan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Safiyyah binti Huyai radhiallahu anha sebagai Safiyyah, sebagai kekasih beliau linafsi untuk dirinya dari diantara tawanan dan budak-budak dari perang Khaibar. Fa aslamat Safiyyah, kemudian masuk Islam dan Nabi alaihi salatu wasallam memerdekakannya dan menikahinya. Hadis tentang hal ini mukharajun ditakhid dalam Sahihain dari Anas bin Malik radhiallahu anhu. Takhid dalam bidang hadis punya dua makna. Makna yang pertama adalah mengumpulkan jalur-jalur sanad. Penelusuran terhadap jalur-jalur sanad. Makna yang kedua adalah meriwayatkan satu hadis dengan sanad. Dan takhid yang dimaksudkan di sini adalah makna yang kedua. Mukharajun, dibawakanlah hadis tersebut dengan sanadnya fi sahihain, di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian qala Nadzim rahimallahu taala thumma atat wa man baqi muhajira wa aqdu maimunata kanal akhira. Kemudian datanglah Ummu Habibah wa man baqiya dan orang-orang yang tersisa muhajira yang berhijrah ke Habasyah dan akad nikah dengan Maimunah kanal akhirah, beliau adalah istri Nabi yang terakhir. Ya, maknanya cuma atat, semoga datanglah Ummu Habibah radhiallahu anha wa atat dan datanglah orang-orang yang masih tersisa muhajira berhijrah yang berhijrah ke Habasyah. Mereka adalah Ja'far bin Abi Talib dan kawan-kawannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Ja'far, aku tidak tahu kedatangan Ja'far itulah yang asar lebih menggembirakan ataukah penaklukan Khaibar. Dan akad nikah Nabi dengan Maimunah bintil Haris al-Hilaliyah kanal akhirah, dan dia adalah wanita terakhir yang Nabi nikahi. Dan Nabi SAW tidak menikah ba'daha setelah menikahi Maimunah. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di Zadul Ma'ad mengatakan, kemudian Nabi SAW menikahi Maimunah bintil Haris al-Hilahiyah, dan dia adalah wanita terakhir yang Nabi nikahi. Tazawwajaha, Nabi menikahinya di Mekah, fi umratil qada, di umratil qada, yaitu umrah tahun ke-7 Hijriah. Qadha di sini artinya bukan qadha ibadah seperti qadha salat, namun qadha di sini artinya putusan. Karena umrah tahun ke-7 itu adalah umrah dalam rangka melaksanakan keputusan dan kesepakatan perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6. Salah satu poin yang disepakati dalam perjanjian Hudaybiyah adalah Nabi SAW boleh umrah di tahun tahun berikutnya, itu tahun ke-7. Dan Nabi menikahi Ummu Habibah atau Maimunah setelah halla minha. Setelah Nabi tahalul minha dari umrah. Alasannya menurut pendapat yang paling kuat. Ada dua pendapat ya, tentang pernikahan Nabi dengan Maimunah. Apakah Nabi dalam keadaan ihram ataukah dalam keadaan sudah halal atau tahalul. Dan yang benar sebagaimana penuturan Maimunah dan beliau adalah sahibul kisah, pelaku sejarah. Nabi SAW menikahi Maimunah ya, ketika Maimunah sudah halal, ketika Nabi sudah halal, sudah tahalul dari ihram umrah beliau. Dan Maimunah ini ya, adalah bibinya, statusnya adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Ini statusnya kholahnya Abdullah bin Abbas. Ya, Maimunah bintul Haris, istri Nabi SAW, dan Maimunah ini ukhtul Fadl, ukhtu Ummi Fadl, saudarinya Ummu Fadl, dan Ummu Fadl adalah istri Al-Abbas, dan ibunya Ibnu Abbas, sehingga Maimunah bintul Haris ini khalahnya Ibnu Abbas. Sekaligus dia adalah khalahnya Khalid ibn al-Walid. Nah, karena itu ketika Ibn Abbas ingin mengetahui dekat bagaimanakah aktivitas Nabi di rumah, maka Ibnu Abbas menginap di rumahnya Maimunah. Karena itu bibinya. Kata Mujahid, Maimunah ini nama aslinya Barrah, kemudian wanita yang sangat baik, kemudian Nabi, dan Nabi nilai Barrah adalah nama tazkiyah, nama memuji diri sendiri yang terlarang, kemudian Nabi ganti dengan Maimunah. Nah, kemudian qala nadhim rahimallahu taala wa qablu islamu Abi Hurairah wa ba'du umratul qada asyhirah. Dan sebelumnya, sebelum itu semua adalah masuk Islamnya Abu Hurairah. Wa ba'du, dan setelahnya ada umratul qada yang syahirah, yang terkenal. Artinya wa qablu, dan sebelum itu semua adalah keislaman Abu Hurairah. Karena keislaman Abu Hurairah itu sebelum, beberapa saat sebelum Qubail, beberapa sebelum Khaybar. Ya, dan Abu Hurairah datang menemui Nabi SAW di Khaybar. Dan Abu Hurairah ini tidak menjumpai perang Khaybar. Waba'du, dan setelah perang Khaybar terjadilah umratul qada yang terkenal. Falamma makatatkala Nabi SAW kembali ke Madinah dari perang Khaybar, aqama biha, Nabi tinggal biha di Madinah sampai bulan Dzulqa'dah. Fa kharaja, lantas Nabi berangkat fiha di bulan Dzulqa'dah mu'tamiran, dalam rangka berumrah dengan sebutan umratul qada. Disebut umratul qada karena ini adalah umrah yang qada Quraisyan 'alaiha. Ya, yang Nabi membuat kesepakatan ya, dengan Quraisy alaiha untuk umratul qada ini. Maka Nabi berjalan sampai di Mekah, fa'tamar, lantas berumrah, tawaf mengelilingi Ka'bah, fatahalala dan tahallul min umrati, dari umrah Nabi. Qala nadhim rahimallahu taala wa rusla fil muharramil muharrami arsalahum ilal muluki fa'lami. Dan para utusan fil muharrami, di bulan Muharram, al muharrami yang mulia, Nabi mengirim para utusan kepada para raja, fa'lami, ketahuilah. Wa rusulah, dan para utusan dari para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Rusulah di sini adalah maf'ul untuk fi'il yang dibuang, takdirnya arsala. Fil Muharram, di bulan Muharram, yaitu di bulan Allah Al-Muharram, yang merupakan salah satu dari empat bulan Muharram, atau salah satu bulan haram. Al-Muharrami, bulan Muharram, Al-Muharrami yang mulia. Arsalahum, Nabi SAW mengutus mereka setelah Nabi pulang dari Hudaybiyah kepada para raja, fa'lami, ketahuilah. Haitsu, di mana Nabi mengutus sejumlah para sahabat masing-masing dengan satu surat, ila malikin minal muluki, kepada salah satu raja. Nabi utus Amr ibn Umayyah ad-Damri untuk mengirimkan surat ke Raja Najasyi, kemudian Dihya al-Kalbi ke Kaisar, Kaisar gelar Raja Romawi, Maliki Rom, kemudian Abdullah bin Hudhafa as-Sahmi, Nabi kirim ke Kisra, untuk ke Kisra. Kisra adalah gelar Raja Persia. Kemudian Hatib bin Abi Balta'ah dikirim ke Muqaykis, Raja Mesir. Wa akharin, dan yang lainnya, ghairihim radallahu anhum ajma'in. Ya, maka kita jumpai di sini di antara peran Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, Hatib bin Abi Balta'ah kita sering dengar namanya ketika di pembahasan Walak wal Bara', ya, berkenaan dengan kasus suratnya Hatib bin Abi Balta'ah ya, kepada penduduk Mekah, mengkabarkan dan membocorkan rahasia negara kalau Nabi akan menyerang Mekah. Dan beliau adalah salah satu sahabat yang ikut perang Badar. Dan di sini kita jumpai di antara peran Hatib bin Abi Balta'ah, beliau adalah salah satu rusul utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membahas surat. Yaitu surat untuk Muqaykis, Raja Mesir. Di pertemuan yang lewat kita pernah bahas peran yang lain dari Hatib, kalau enggak salah di salah satu pernikahan Nabi. pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah kalau tidak salah. Halaman berapa ya? Ayah Hatib, nah, halaman 75 kalau di cetakan saya di bait 63. Arsala ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatib bin Abi Balta'ah yakhtibuni. Nah, kemudian kembali ke bait 79 dari Anas radhiyallahu anhu. Ya Nabi, Nabi Allah kataba menulis surat kepada Kisra, Raja Persia, kepada Kaisar atau Kaisar Raja Romawi dan kepada Najasyi. Demikian juga ila kulli jabarin kepada semua penguasa, mendakwahi mereka agar masuk pada agama Allah Ta'ala. Dan di antara nama yang tadi kita baca ada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dan beliau punya kisah yang menarik. Di masa Umar. Dan karena kisahnya ini maka Umar mengecup keningnya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi sebagai bentuk penghormatan. Kisatu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ma'am maliki Rum. Ya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ada yang mengatakan beliau ikut perang Badar. Namun Ibnu Ishaq dan yang lainnya tidak mencantumkan beliau sebagai veteran perang Badar. Di antara kisah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi adalah beliau yang bertanya kepada Nabi ketika Nabi mengatakan saluni amma syaitum. Tanyakan apa saja yang kalian inginkan. Maka Abdullah bin Hudzafah ini mengatakan man abi. Siapa ayahku wahai Nabi? Maka Nabi katakan abuka Hudzafah bin Qais. Ada beliau disebut dengan apa? Abdullah bin Hudzafah, Abdullah bin Hudzafah bin Qais. Ya, kisahnya, kisah yang kisahnya dengan Raja Romawi. Dari Abu Rafi' beliau mengatakan Umar mengirimkan tentara menuju Romawi. Di antara tentara tersebut ada Abdullah bin Hudzafah. Akhirnya Romawi berhasil menawan Abdullah bin Hudzafah. Faqala lahu Malik Rum. Raja Romawi mengatakan kepada Abdullah bin Hudzafah Sahmi, "Tanassar, masuklah kamu dalam Nasrani. Akan aku jadikan engkau sekutu dalam kerajaanku." Nanti kerajaan Romawi kita bagi dua, separuh-separuh. Fa'aba, maka beliau tolak. Maka Raja Romawi memerintahkan Abdullah bin Hudzafah Sahmi untuk disalib. Setelah berada di palang salib, Raja Romawi memerintahkan supaya dipanah. Dan mendengar putusan-putusan tersebut, beliau tidak sama sekali tidak berkeluh kesah. Santai saja. Ya, dan ini bikin heran Raja Romawi. Ini kok ada manusia separuhnya ini? Maka akhirnya malah Raja Romawi memerintahkan supaya diturunkan dari palang salib. Enggak jadi di ini. Dibunuh dengan cara disalib. Kemudian diperintahkanlah ada sebuah periuk didatangkan, kemudian dituangkan padanya air, kemudian dibuatlah, kemudian airnya mendidih. Lantas wa amara bi ilqai asirin fiha, maka diperintahkanlah oleh Raja Romawi, diperintahkan untuk dimasukkan satu tawanan fiha, di tungku tersebut, di periuk tersebut. Faida, tentu saja karena dimasukkan dalam air mendidih, tulang-tulangnya terlihat. Itu ada orang yang sudah di orang pertama. Setelah itu Raja Romawi ini memerintahkan supaya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dilemparkan ke dalam air yang mendidih tersebut jika dia tidak mau jadi Nasrani. Ya, setelah dibawa oleh tentara Romawi untuk dilemparkan, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini menangis. Dan ini bikin heran. Tadi mau dihukum mati di palang salib dengan dipanah, tidak nangis. Lah ini kok nangis? Ada apa orang ini? Akhirnya karena melihat menangis, ya, Raja Romawi mengatakan, "Rudduhu, kembalikan orang itu." Setelah itu ditanya oleh Raja Romawi, "Lima bakaita, kenapa engkau menangis?" Maka ada jawaban luar biasa dari Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Beliau mengatakan, "Tamannaitu anna li mi'ata nafsin tulqa hakadha fillahi." Saya berangan-angan seandainya saya punya 100 nyawa. Saya berangan-angan seandainya punya 100 nyawa, kemudian nyawaku itu dilemparkan hakadha demikian, sehingga aku mati 100 kali mati, dan itu semua fillahi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mati 100 kali, karena mempertahankan agama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau murtad. Maka kemudian itu beliau jawab serius. Maka Raja Romawi diheran. Ya, akhirnya Raja Romawi ngasih penawaran, "Qabbil ra'si wa ana ukhli anka." Cium kepalaku, kubebaskan engkau. Silahkan pulang. Enggak jadi mati. Dan jawaban Abdullah bin Sahmi, responnya luar biasa lagi. Enggak mau. kalau cuma saya sendirian yang dibebaskan. Aku mau cium kepalamu, namun wa'an jami'i asharal muslimin. Yang bebas bukan hanya aku, namun semua tawanan kaum muslimin. Semua tawanan yang muslim. Ya sudah, kata sang raja Romawi. Naam, ya sudah, oke, okay, kayak gitu. Tidak apa-apa. Cium kepalaku, kubebaskan kau dan semua tawanan. Faqab bala ra'sahu. Ini Abdullah bin Utab as-Sahmi mencium kepalanya. Mencium tangan, mencium kepala di budaya orang Arab ya seperti cium tangan di budaya orang Indonesia. Fakhalla bainahu. Maka semuanya merdeka, semuanya bebas. Faqadima bihim ala Umar, maka Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi membawa semua tawanan-tawanan yang tertawan, yang dibebaskan, ya beliau bawa ila Umar, ketemu Khalifah Umar bin Al-Khattab radallahu ta'ala anhu ketika itu. Faqama Umar faqabbala ra'sahu. Ya, maka Umar pun berdiri dan mencium kepala Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi sebagai bentuk terima kasih karena telah menjadi sebab bebasnya banyak kaum muslimin. Sedangkan di masa Nabi Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi ini dikirim ke Kisra dengan sejumlah sahabat yang lain. Ada penjelasan yang menyampaikan utusan Nabi yang dikirim untuk mendakwai para raja itu ada 6 orang. Yeah. Nabi memilih sittatan minas sahabah, 6 sahabat untuk membahas surat-surat beliau ke raja-raja. Wa kana ahadu ha'ula'i sittah. Dan di antara 6 orang tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Beliau dipilih untuk membahas surat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada Kisra raja Persia. Ya sampailah Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi ini ke negeri Persia, dia minta izin untuk masuk ketemu rajanya. Ya, ketika mau menerima surat tersebut, maka raja Persia mengumpulkan para pembesarnya untuk hadir di majelis. Mereka pun datang dan diizinkanlah Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi untuk masuk. Maka masuklah Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi dengan memakai abaya atau jubah yang tebal dan ada badannya kesedanan orang Arab Badui. Kemudian ketika Kisra melihat Abdullah bin Hudzafah datang, maka Kisra kemudian berisyarat kepada salah satu tentaranya untuk mengambil surat dari tangan. Jadi mau pakai orang lain. Abdullah bin Hudzafah sami menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk menyerahkan surat itu padamu tangan dengan tangan. Dan aku tidak akan menyelisih perintah Rasulullah. Akhirnya Raja Kisra mengatakan biarkan dia mendekat padaku. Akhirnya Abdullah bin Zafa Sahmi mendekat kepada Kisra kemudian menyerahkan surat dengan tangannya. Kemudian Raja Kisra, kemudian Kisra memanggil jurutulis orang Arab dari daerah Hairah dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya dan membacakannya. Ternyata isinya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah kepada Kisra Azimi Faris, pembesar negeri Persia. Salamun ala man ittaba'al huda. Maka tidaklah Kisra mendengar dari surat ini baru sampai itu setelah mendengar dibacakan artinya dan tahu artinya, maka berkobarlah amarah, api amarah di dadanya. Jadi di sini sampaikan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan dirinya. Dari Muhammad utusan Allah. Akhirnya dia rebut surat dari tangan juru tulis dan mulailah dia robek-robek tanpa mengetahui isinya. Sambil dia berteriak, "Ayuktaba li bihadza wa huwa abdi?" Apakah dia menulis kepada aku seperti ini padahal dia itu hambaku? Dan dia perintahkan Abdullah bin Udhafah Sami supaya keluar meninggalkan majelis, maka Abdullah bin Udhafah pun diusir dari majelis. Ya, kemudian keluarlah Abdullah bin Hudzafah dari majelisnya Kisra dan dia tidak tahu apa yang akan Allah lakukan. Apakah dibunuh ataukah dia dibiarkan lepas. Namun beliau mengatakan, "Wallahi demi Allah aku tidak peduli apapun keadaanku setelah aku melaksanakan dan menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ternyata beliau dilepas. Beliau menaiki untanya dan pergi. Setelah amarah Kisra itu tenang, Kisra memerintahkan supaya Abdullahnya diminta untuk masuk namun sudah tidak dijumpai. Abdullah bin Hudzafah Sami kemudian datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan sikap Kisra dan dia yang merobek-robek surat Nabi. Maka respon Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, "Masaqallahu mulkahu," semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Ya, Abdullah bin Hudzafah Sahmi ini meninggal dunia di masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Itu sedikit berkenaan dengan tambahan berkenaan dengan sahabat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ya, kemudian kita lihat sedikit penjelasan Syaikh Utsaimin seputar hal ini, berarti halaman 41 ya. Disampaikan oleh Syaikhul Islam wafaqahullah, setelah An-Nadhim rahimahullah ta'ala selesai menyebutkan peristiwa-peristiwa tahun ke-6 hijrah, dilanjutkan dengan menyebutkan peristiwa-peristiwa tahun ke-7. Beliau sebutkan 12 peristiwa. Yang pertama penaklukan Khaibar. Ya, dan ini terjadi tahun 7 menurut jumhur ahli sirah. Ada pendapat setahun sebelumnya. Dan pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ini terjadi pada tahun ke-7. Dan adalah Khaybar itu tempat kumpul sisa-sisa Yahudi dari Bani Nadir dan yang lainnya. Karena para pembesar Bani Nadir, mereka awau ilaiha. Ya, tinggal di Khaybar, semacam Huyai ibn Akhtal dan Salam ibn Mushkim. Ya, demikian juga Ka'ab ibn Ashraf, kemudian Salam ibn Abi Haqiq. Fi akharin dan yang lainnya. Falamnya azal, maka terus menerus sisa-sisa Yahudi datang kepada mereka sehingga mereka memiliki kekuatan. Nabi SAW mendatangi mereka dan memerangi mereka kemudian mengusir mereka dari Khaybar. Peristiwa yang kedua adalah pengharaman keledai humur ahliyah. Ahliyah maknanya insiyah, terjemahnya jinak. Kenapa disebut insiyah? Karena dia nyaman dengan manusia. Kemudian peristiwa ketiga, pengharaman nikah mut'ah, itulah nikah yang ada di antara nikah jahiliyah, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan selama jangka waktu tertentu, mukabil, bisyai'in, dengan kompensasi sesuatu yang diberikan pada perempuan itu. Maka di sini sampaikan nikah mut'ah itu salah satu model nikah jahiliyah. Dan adalah pengharaman daging keledai dan nikah mut'ah di tahun ke-7. Pada saat perang Khaybar terdapat dalam Sahihain dari hadisnya Ali bin Abi Thalib. Dan peristiwa yang keempat, nikah Nabi dengan Ummu Habibah yang nama aslinya adalah Ramlah binti Abi Sufyan. Abi Sufyan nama aslinya Sahr bin Harb radhiyallahu anhuma wa an abiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Habibah di tahun ini dan akad nikahnya wa aqada 'alaiha yang jadi wali. Wa amharaha dan yang memberikan mahar adalah Najasyi. Naqada Najasyi mahraha, Najasyi memberikan tunai maharnya. Karena Ummu Habibah ketika itu posisinya di Habasyah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Peristiwa yang kelima adalah Nabi diracun pada daging kambing karena Nabi sallallahu alaihi wasallam summa diracun pada daging kambing yang masliyah. Masliyah maknanya masywiyah, dipanggang. Yang diadakan oleh salah seorang perempuan Yahudi karena ingin matinya Nabi. Ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan Allah menjaga nabinya dan selamatlah nabinya dari kejahatan perempuan itu. Kemudian peristiwa yang keenam, nikahnya Nabi dengan Safiyah, yaitu Safiyah binti Huyai ibn Akhtab. Bapaknya adalah tokoh Bani Nadir. Safiyah ini ada pada Sabyihim, di antara tawanan perang Khaybar. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memilihnya untuk dirinya. Khassa biha nafsahu. Nabi istimewakan biha Safiyah, nafsa untuk dirinya. Safiyah bin Sabyi sebagai pilihan dari tawanan-tawanan. Kemudian Nabi menikahinya dan jadilah Safiyah salah satu istri Nabi. Oleh karena itu An-Nadhim mengatakan sumastofa Safiyatan Safiyah. Jadi pilihannya Nabi fitil kal ghuswah dalam perang itu. Kemudian datanglah Safiyah ke Madinah dalam keadaan sebagai salah satu istri Nabi. Maka awalnya dia adalah budak, usturiqat, yang dijadikan budak karena jadi tawanan dan tawanan. Kemudian dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasarat kemudian jadilah bagian dari idad, deretan dan barisan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan luar biasanya Nabi dalam mempergauli istrinya. Ya, secara manusiawi normal, Safiyah ini sangat benci dengan Nabi. Kenapa? Ya, karena Nabi inilah yang jadi sebab matinya ayahnya di perang Khaybar. Bayangkan. Ini orang statusnya pembunuh ayahku. Ya. Setelah itu dia jadi suamiku misalnya. Padahal suaminya ini pembunuh ayahnya. Maka mungkin normalnya manusia ya, seandainya tetap jadi istri namun memendam benci. Boleh jadi bahkan bikin makar untuk membunuh suami. Kenapa? Ini yang bunuh ayahku. Ini pembunuh ayahku. Status Nabi pembunuh ayahnya. Nah, Huyay ibn Akhtab mati di perang Khaybar. Namun apa yang terjadi? Ternyata itu semua tidak ada. Tidak ada kemudian meracun Nabi, pembunuh Nabi, atau kemudian memendam benci dengan Nabi. Yang ada adalah tulus mencintai Nabi. Sebagai Nabi dan sebagai suami. Apa makna yang bisa kita petik? Nabi luar biasa. Luar biasa dalam masalah apa? Menaklukkan hati wanita. Di mana wanita yang dia ini benci, ya normalnya logisnya benci dengan Nabi sebagai pembunuh ayahnya, kemudian bisa kemudian jadi tulus cinta. Ya, maka Nabi adalah lelaki yang hebat, ya, melakukan penaklukan hati wanita semacam ini satu hal yang luar biasa. Maka beliau betul-betul suami teladan. Suami yang sempurna. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peristiwa yang ketujuh adalah wufud man baqiya minal Habasyah. Kedatangan orang-orang yang masih tersisa di Habasyah. Karena fa'ina baqiya yang tersisa dari muhajirin wahum dan mereka lebih dari setengah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ja'far bin Abi Thalib setelah selesainya Nabi dari perang Khaybar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu mereka. Kemudian peristiwa yang ke-8 pernikahan Nabi dengan Maimunah yaitu Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah. Wanita terakhir yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bana biha mengumpulinya di tahun ke-7 di Mekah. Di Umratul Qadha. Wakan dan ada Nabi adalah Nabi statusnya halalan telah tahalul. Tidak ihram menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat. Falamma maka tatkala Nabi telah selesai dari nusuknya yaitu rangkaian ibadah umrah. Bana biha'a. Nabi mengumpuli Maimunah. Kemudian peristiwa yang ke-9 Islamnya Abu Hurairah Ad-Dausi yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Demikian nama aslinya Abdurrahman menurut pendapat yang paling kuat dari sekian banyak pendapat. Lebih dari kurang lebih 30 pendapat tentang nama asli Abu Hurairah. Keislaman Abu Hurairah ini beberapa saat sebelum perang Khaybar. Namun beliau tidaklah berjumpa dengan Nabi SAW kecuali setelah selesainya Nabi Minha dari perang Khaybar. Sehingga Abu Hurairah ini tidaklah menjumpai penaklukan dan perang Khaybar. Peristiwa yang ke-10 adalah Umratul Qadha, itulah umrah yang menjadi iwad ganti umrah yang Nabi dihalangi untuk mengerjakannya di tahun ke-6. Nabi berangkat ke Mekah dan berumrah yang disebut dengan Umratul Qadha. Qadha di sini bukan qadha umrah, namun qadha di sini artinya keputusan. Yaitu putusan dalam perjanjian Hudaybiyah. Ini terjadi di bulan Dzulqa'dah. Maka ini umrah Nabi yang kedua. Umrah Hudaybiyah, kemudian yang kedua Umratul Qadha. Dan total umrahnya Nabi ada 4 umrah. Peristiwa yang ke-11 adalah Nabi mengutus para utusan kepada para raja. Nabi mengutus sejumlah utusan dari para sahabat untuk mendatangi sejumlah raja. Semacam Kaisar, Kisra, Najasyi, Muqaykis. 1, 2, 3, 4. Tadi di salah satu referensi disampaikan ada 6. Ini disebutkan 4. Dan yang lainnya yang merupakan orang-orang besar min Arab dari kalangan Arab wal ajam ataupun ajam. Dan sekalian meskipun belum kita baca di syarahnya Syaikh Abdul Razak, peristiwa yang ke-12 adalah hadiah Mariah Qibtiyah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan oleh Muqayqis Raja Mesir. Maka tatkala surat Nabi sampai kepada Muqaykis, maka Muqaykis mengirimkan bersama utusan yang sampai kepada Muqaykis, yaitu Hatib bin Abi Balta'ah, sejumlah hadiah kepada Nabi SAW, di antaranya adalah Maria. Fakana adalah Maria ini min milkil yamin, budaknya Nabi. Ya, di antara budak perempuan yang Nabi setubui karena sebab ya, milkil yamin. Walam takun min aswaji, dan dia bukan istri Nabi. Makanya di sini dalil ya, bolehnya menerima hadiah dari orang kafir. Karena Nabi menerima hadiah Maria dari Muqaykis. Dan Muqaykis tetap kafir, namun dia memilih merespon baik surat Nabi dengan memberikan sejumlah hadiah kepada Nabi. Lain hanya dengan sikap Kisra. Dan dua peristiwa ini, peristiwa 11 dan 12, menurut An-Nazim itu di tahun ke-7. Di An-Nahuma, karena dua peristiwa ini terjadi di bulan Muharram. Wahua, dan penulis Mandumah itu memulai hitungan tahun dari Rabiul Awal ke Rabiul Awal setelahnya. Sedangkan menurut yang lainnya, ini tahun ke-8, dan itulah yang lebih tepat karena dihitung dari Muharram. Muharramnya Muharram tahun 8. Yang ini bulan Muharram, kalau ngitungnya dengan bulan 1 itu Muharram, maka ini bulan pertama Muharram tahun 8. Namun An-Nazim, namun Ibn Abil Is Al-Hanafi menghitung bulan 1 itu Rabiul Awal. Dari Rabiul Awal ke Rabiul Awal itu 1 tahun. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ada pertanyaan, Ustaz? Amin. Waalaikum. Maaf, Ustaz, untuk perang yang terjadi pada tahun 7 Hijriah hanya terjadi perang Khaybar saja, Ustaz? Iya, hanya perang Khaybar. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.